Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali di sebuah majelis yang kita memohon kepada Allah semoga majelis kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi olehnya. Sebagaimana biasa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ilmu faraid atau hukum waris Islam. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada pembahasan bab yang ketujuh tentang ashabul furud, tentang ahli waris yang mendapatkan warisan dengan jatah tertentu, dengan bagian tertentu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga. Ya. Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga pada halaman yang ke-54. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ahli waris yang mendapatkan sepertiga sebagaimana ditunjukkan di dalam Al-Quran itu hanya dua ahli waris saja Yang pertama adalah ibu, kemudian yang kedua saudara atau saudari seibu Sebagaimana bisa dilihat dalam tabel, hanya ada dua orang saja dari ahli waris yang mungkin mendapatkan berapa? Sepertiga. Yang pertama adalah ibu, Yang kedua saudara atau saudari seibu. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu ibu. Ini pembahasan ibu. Ibu itu dia berhak mendapatkan sepertiga dari harta putranya. Berarti yang mati adalah apa? Putra atau putrinya. Anaknya yang jelas. Kapan sang ibu mendapatkan sepertiga dari harta anaknya yang meninggal? Jika satu mayit tidak memiliki fara. Jika mayit ini tidak punya apa? Keturunan. Baik anak atau cucu. Yang menjadi ahli waris. Sebab kalau ada anak atau cucu, maka ibu tidak lagi mendapatkan sepertiga. Mendapatkan berapa? Seperenam. Sebagaimana dalam ayat. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Dan bagi ayahnya dan ibunya, masing-masing mendapatkan seperenam kalau mayit punya anak. Nah, itu jelas ayatnya. Jadi sepertiga itu jika tidak punya apa? Anak. Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Kalau mayit tidak punya anak, maka bagi sang ibu mendapatkan berapa? Sepertiga. Ini syarat yang pertama. Jadi kapan ibu mendapatkan sepertiga? Jika mayit tidak punya fara. Tidak punya keturunan. Keturunan ini bisa anak atau cucu. Tapi ingat, cucu apa yang dimaksud? Cucu dari anak apa? Laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Ini yang memberikan pengaruh. Taib. Kalau dikatakan itu tidak rinci, yang dalam tabel ya bisa dikatakan tidak rinci, tetapi sudah difahami. Cucu yang dimaksud adalah cucu dari anak laki-laki. Sudah sejak awal kita jelaskan. Nah, dan terus ke bawah. Kemarin sempat ada pertanyaan. Intinya terus ke bawah, yang penting jalurnya dari jalur apa? Laki-laki. Seorang punya anak laki-laki, kemudian punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu ini punya anak laki-laki lagi, terus punya anak laki-laki, terus selama jalurnya masih apa? Laki-laki, masih merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah, ini syarat yang pertama, kaum muslimin rahimanur rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua, bagi sang ibu itu mendapatkan sepertiga adalah di dalam kasus tersebut ya, tidak ada jam'un minal ikhwah. Jam' yakni sekelompok. Tidak ada sekelompok ikhwah, saudaranya mayit. Yang dimaksud dengan sekelompok itu dua orang atau lebih yang dimaksud. Ya. Misalnya saya mati, saya tidak punya anak, saya masih punya ibu. Ya. Jelas ibu mendapatkan apa? Sepertiga. Dari syarat ini, saya tidak punya apa? Anak. Tetapi kalau saya masih punya apa? Saudara. Yang mungkin bisa jadi ya anak-anaknya ibu juga. Ya. Atau ayah, anak-anaknya ayah. Ya, tidak, bisa mungkin dua-duanya. Ya. Baik. Saya punya saudara sekandung dua. Atau saudara sekandung satu, saudara seayah satu. Intinya dua atau lebih. Atau saya punya saudara seibu dan saudari apa? Seibu. Intinya dalam kasus tadi ya, ada dua orang saudara mayit atau lebih. Ini namanya jamak sudah. Dua atau lebih. Nah, di situ mempengaruhi bagi sang ibu tidak lagi mendapatkan sepertiga, namun dia nanti turun menjadi seperenam. Ya. Jadi dua syarat ini ya yang menjadi syarat bagi ibu untuk mendapatkan seperenam, yaitu ketika dalam kasus tidak ada anak atau cucu dan juga tidak ada sekelompok ikhwah. Tidak punya sekelompok apa? Ikhwah. Sekelompok saudaranya mayit, dua orang atau lebih. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah difahami, sekarang kita masuk kepada apa? Contoh kasus ya. Dengan contoh akan semakin jelas permasalahannya ya. Coba kita lihat contoh kasus yang ke-10. Contoh kasus yang ke-10, mimba bil misal sebagai contoh. Ada seorang meninggal dunia ya, dengan ahli waris seorang istri. Dia juga masih punya ibu dan masih punya saudari seayah. Saudari seayah. Kalau saudari seayah berarti anaknya ibu ini atau bukan? Bukan ya. Ya. Ya. Jadi anak ayahnya dari ibu yang lain. Ya. Dari ibu yang lain. Ini namanya saudara seayah. Ya, mungkin kasusnya dulu meninggal, menikah lagi atau cerai, kemudian menikah lagi. Ya, intinya dia punya saudara, afan saudari seayah. Nah, sekarang kita lihat ya, dari mana saja bisa kita mulai. Namun sekarang kita fokusnya masih pada pembahasan ibu. Ya, coba kita lihat ibu. Ibu mendapatkan berapa dalam kasus ini? Ibu mendapatkan sepertiga. Kenapa? Karena dua syaratnya terpenuhi. Coba kita lihat, apakah ada anak dalam kasus ini? Tidak ada. Tidak ada anak, tidak ada cucu. Kemudian apakah ada sekelompok saudara atau saudari? Tidak ada. Ada saudari tapi berapa? Satu. Tidak punya pengaruh. Tidak mempengaruhi. Ya, sehingga tetap ibu di sini mendapatkan sepertiga. Adapun yang lain, ya istri, ya karena dalam kasus itu tidak punya anak, maka istri mendapatkan seperempat. Dan istri itu kalau tidak seperempat, seperdelapan. Di sini dia mendapatkan seperempat karena tidak ada anak atau cucu dari mayit. Adapun saudari seayah, ya sudah kita bahas, saudari seayah itu kalau bersendiri, ya bersendiri tunggal, tidak ada muasib, tidak ada anak atau cucunya apa? Mayit, tidak pula ada aslun zakar, syaratnya empat. Tidak ada aslun dakar, tidak ada asal usul mayit yang laki-laki, baik ayah atau kakek, maka ketika itu saudari seayah mendapatkan 1/2. Inilah penyelesaian bagi kasus yang ada di hadapan kita. Ya. Nanti bisa dibaca lagi penyelesaiannya ya. Istri mendapatkan 1/4 dari harta, kenapa? Karena suami yang meninggal ini tidak memiliki keturunan. Ya. Ibu 1/3, kenapa? Karena mayit tidak memiliki keturunan dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Sekelompok saudara atau saudari mayit, 2 atau lebih. Ya. Adapun saudari seayah tidak mempengaruhi karena dia hanya 1. Ya. Saudari seayah mendapatkan 1/2 harta, kenapa? Karena dia bersendiri, tidak ada mu'assib dan tidak ada far' mayit. Naam. Dan juga tidak ada aslun dakar. Tidak saya sebutkan secara lengkap. Ya, bisa dilihat langsung pada syurut. Ya. Nah, tidak ada farak mayit, tidak pula ada aslun dakar. Tidak pula ada aslun dakar. Wabillahi taufiq. Insyaallah mudah terkait dengan ibu. Ya, ibu kalau tidak 1/2, apa? Tidak 1/3 ya 1/6. Ya, tidak 1/3, 1/6. Kapan 1/6? Kalau syarat tidak terpenuhi. Ya. Baik. Sekarang kita masuk pada sebuah permasalahan ya, yang disebut dengan masalah Umariyatain, halaman ke-55. Ini belum pernah kita bahas. Memang sengaja waktu itu kita tinggalkan ya, karena ya mungkin sebagai muqaddimah. Nah, sekarang kita masuk pada masalah Umariyatain. Jadi kalau sedang membahas pembahasan 1/3 dalam kitab-kitab ilmu faraid itu mesti akan ada pembahasan Umariyatain. Umariyatain dari kalimat Umar ya, dari apa? Umar ya. Apa kaitannya dengan nama Umar ini? Ya. Umariyatain artinya dua masalah yang diputuskan oleh Umar bin Khattab sehingga terkenal dengan Umariyatain. Dua masalah yang diputuskan oleh Umar, jazakallahu khairan. Dua masalah yang diputuskan oleh Umar bin Khattab. Naam. Lu apa belum pernah terjadi di zaman Nabi? Iya, belum pernah terjadi. Ya. Jadi kasus itu belum pernah terjadi pada zaman apa? Nabi. Seandainya terjadi pada zaman Nabi, tidak ada lagi permasalahan ini. Terjadi khilaf. Ya. Cuman karena ini belum pernah terjadi pada zaman Nabi, terjadi pada zaman Umar. Kemudian Umar berijtihad. Yang ijtihad ini ya disebut dengan masalah Umariyatain. Ada sahabat yang lain yang tidak berpendapat seperti ini. Ada qaulan, ada dua pendapat di kalangan ahlul ilm. Ya. Naam. Sebelum kita baca ya masalah Umariyatain, kita bisa melihat di papan tulis barangkali akan lebih jelas ya, akan lebih jelas. Bismillah. Taib. Dua masalah Umar itu yang namanya dua masalah ya, hanya dua saja, tidak ada yang ketiga. Yaitu kasus ketika terkumpul dalam kasus tadi ya, seorang meninggal dunia dalam keadaan memiliki ahli waris seorang bapak, kemudian seorang ibu dan seorang suami. Ini kasus yang pertama. Atau ya, kasus yang kedua adalah seorang mati meninggalkan bapak, kemudian meninggalkan ibu dan meninggalkan istri. Ya, ini dua masalah yang kemudian terjadi ijtihad Umar bin Khattab. Ya. Sekarang kita kerjakan kasus ini berdasarkan apa yang telah kita pelajari bersama. Ya. Coba panjenengan lihat di sini kasus ya yang pertama. Ya. Kalau ada kasus seperti ini, seorang mati meninggalkan ya bapak, ibu dan suami. Ya. Ibu mendapatkan berapa? 1/3. Kan demikian ya. Kenapa 1/3? Karena Dalam kasus ini tidak ada anak, tidak ada keturunan, dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Yeah. Sehingga berapa mendapatkan? Sepertiga. Suami, dia mendapatkan setengah. Kenapa? Karena tidak ada dalam kasus ini anak. Yeah. Bapak, dia mendapatkan sisa. Dia sebagai asobah. Dia mendapatkan apa? Sisa. Yeah. Sehingga dalam kasus ini, ma'asyiral muslimin, ya, kalau kita selesaikan kasus ini, ya, harta yang ditinggalkan adalah 6 bagian misalnya. Ya, asumsinya 6. Baik. Kita bagikan kepada mereka ahli waris, maka ibu akan mendapatkan sepertiga dari 6 yaitu 2. Suami mendapatkan setengah dari 6 yaitu 3. Sisanya berapa? 1. Nah, ini kalau kita kerjakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah kita pelajari. Kemudian di sini muncul iskal, muncul sebuah pertanyaan. Kenapa dalam kasus ini bapak mendapatkan lebih sedikit dari apa? Ibu. Ya. Bukankah biasanya ya, laki-laki itu 2 kali apa? Bagian dari wanita. Ya. Tapi sebagian mengatakan tidak masalah, memang nyatanya seperti ini. Ya. Kita sudah memberikan hak sesuai dengan apa? Syarat-syaratnya. Maka sebagian berpendapat sudah seperti ini saja. Ya. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memandang ya, ada pandangan yang lain. Ya. Ada pandangan yang lain. Beliau mengatakan ibu mendapatkan sepertiga betul, tetapi bukan sepertiga dari semua harta. Sepertiga setelah diberikan kepada suami. Sepertiga setelah diberikan kepada apa? Suami. Jadi diberikan dulu kepada suami, baru kemudian diberikan kepada apa? Ibu sepertiga. Ya, seperti kasus kalau seorang apa namanya mati hanya meninggalkan ayah dan ibu. Ya. Dalam ayat disebutkan ya, wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Ya. Kalau seorang mati tidak punya anak, ya, tidak ada juga apa namanya, tidak ada juga saudara saudari, ya, jam'un minal ikhwah, maka ibu mendapatkan sepertiga, kemudian, ya, ayah sisanya. Ya, ya, ini kalau kasus, ya, hanya ibu dan ayah, maka nanti kita akan dapatkan, seandainya harta itu 3, ibu mendapatkan 1, ayah mendapatkan berapa? 2. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan, Umar bin Khattab berijtihad bahwasanya untuk kasus ini, ibu dia mendapatkan sepertiga, namun bukan sepertiga dari keseluruhan apa? Harta. Sepertiga setelah diberikan kepada suami. Bagaimana prakteknya? Ya, sama seperti ini. Harta 6, ya. Taib, kita berikan dulu untuk suami setengahnya, yaitu berapa? 3. Sisanya berapa? 3. Nah, 3 inilah yang akan kita hitung. 3 itulah yang akan kita hitung. Ibu mendapatkan sepertiga, bukan sepertiga dari 6, tapi sepertiga dari 3, yaitu 1. Sisanya 2. Nah, maka di sini kita akan melihat ayah mendapatkan 2 bagian dari apa? Ibu. Nah, ini ijtihad ya, Umar bin Khattab pada kasus yang pertama. Sekarang kita masuk pada kasus yang kedua. Ya, hampir sama, persis ya. Kalau kita lihat ada kasus di hadapan kita, seorang mati meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, dan meninggalkan istri. Ya. Bapak, ibu, istri. Istri, ibu mendapatkan sepertiga, ya. Sama tadi, karena tidak ada anak, tidak ada keturunan ya, dan tidak ada jam'un minal ikhwah, tidak ada sekelompok ikhwah. Istri mendapatkan seperempat. Naam. Seperempat karena mayit tidak memiliki apa? Anak atau tidak memiliki cucu, keturunan. Ayah mendapatkan sisa, asobah. Asobah. Sisa. Nah. Taib. Seandainya harta yang ada adalah 12. Ya, 12 bagian. Ya. Kita bagi sesuai dengan apa namanya? Pembagian ini. Ibu mendapatkan sepertiga dari 12, yaitu 4. Istri mendapatkan seperempatnya dari 12, yaitu 3. Nah, sisanya 5. Kalau dalam kasus ini mungkin seorang tidak begitu tidak begitu ya kaget ya. Kenapa? Karena ayah masih lebih banyak. Ayah mendapatkan 5, ibu mendapatkan berapa? 4. Ya. Namun ya, Umar bin Khattab juga menerapkan ini pada kasus yang kedua. Menerapkan ini pada kasus yang kedua. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ibu mendapatkan sepertiga, bukan sepertiga dari keseluruhan harta, namun sepertiga setelah diberikan kepada istri. Namanya sepertiga sisa. Sepertiga dari sisa setelah diberikan kepada istri. Maka kita bagi dengan keputusan Umar bin Khattab, ijtihadnya beliau, ya. Kita berikan dulu untuk istri, yaitu 3 bagian. Maka sisa harta setelah dikurangi 3, 12 kurangi 3 menjadi 9. Nah, 9 inilah yang akan kita bagi. Ya. Ibu sepertiganya yaitu 3, ayah sisanya yaitu 6. Nah, maka kita akan dapatkan ayah atau bapak mendapatkan 6 bagian, ibu mendapatkan 3 bagian. Sebagaimana dalam kasus yang pertama tadi, ayah mendapatkan 2 bagian, ibu mendapatkan 1 bagian, sehingga berlakulah ya kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, laki-laki 2 bagian dari apa? Wanita. Nah, ini 2 masalah yang disebut dengan masalah umariyatain. Jadi tidak ada lagi masalah yang lain. Kalau kasusnya seperti ini, kan jarang-jarang terjadi. Jarang-jarang terjadi. Ya. Jarang-jarang terjadi seorang kasusnya seperti ini. Tapi mungkin saja terjadi. Ya. Maka di sini ada 2 pendapat di kalangan ahlul ilm. Ya, di antara para ulama. Dan yang kuat, yang rajih adalah pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Nah, nanti panjenengan bisa baca insyaallah taala, ya. Bisa difahami insyaallah taala, di situ kita jejerkan 2 kasus sekaligus ya. Kasus dengan pendapat yang pertama ya diselesaikan, kemudian kasus dengan pendapat yang kedua, itulah kasus umaretain. Ya, demikian pula untuk kasus yang kedua, panjenengan bisa melihat dan membacanya dengan penjelasan tadi. Mana pendapat yang rajih, kita baca saja bagian terakhir di situ ya. Masalah umaryatain ya, bagian terakhir dari pembahasan umaryatain ya, di situ ada paragraf ya. Masalah umaryatain ya. Masalah umaryatain ya, adalah pendapat yang rajih. Adalah pendapat yang rajih ya atau kuat dan diikuti oleh jumhur ya, mayoritas ulama. Ya. Di antara mereka adalah imam-imam madhab. Jadi 4 imam madhab semuanya, Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam ini semuanya berpendapat dengan pendapat Umar Yajek. Ya, berpendapat dengan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini pendapat yang kuat. Ya. Di antara yang mengikuti madhab ini, pendapatnya adalah imam madhab 4 semuanya. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Naam, wallahu ta'ala alamu bisawab. Naam. Kemudian ikhwatil kiram, ya, kita tutup dengan masalah saudara dan saudari seibu. Kita tidak memberikan contoh di situ untuk kasus saudara dan saudari seibu. Nah, tidak ada contoh ya. Kita sebutkan saja contoh nanti insyaallah ya. Kembali kepada tabel ya. Halaman ke-54. Kembali kepada tabel ya. Ahli waris berikutnya yang mendapatkan sepertiga adalah saudara atau saudari apa? Si ibu. Kita beri tanda saudara atau saudari si ibu. Kenapa? Karena saudara atau saudari si ibu itu tidak ada bedanya laki dan perempuan, tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada istilah yang laki-laki adalah mu'assib, menjadikan saudarinya apa? Asobah, tidak. Beda dengan saudara sekandung dan saudara seayah. Kalau saudara dan saudari seibu, laki-laki dan perempuannya sama, dianggap sama. Nah, kapan mereka mendapatkan sepertiga? Ya, syaratnya tiga, mudah. Nah, syarat yang pertama adalah tidak bersendiri. Artinya tidak sendirian. Dia dua orang atau lebih. Nah, misalnya ada dua saudara seibu, ini berarti dua. Atau dua saudari seibu. Atau satu saudara seibu dan satu saudari si ibu, ya. Pokoknya dua atau lebih, campur laki-laki perempuan atau laki-laki semua atau perempuan semua, sama saja. Yang penting dua atau lebih, dia tidak bersendiri. Kemudian syarat yang kedua, mayit tidak punya keturunan, ya. Tidak punya keturunan, baik anak atau cucu. Kalau sampai ada keturunan, ya walaupun itu satu anak perempuan atau satu cucu perempuan, maka saudara, saudari, seibu tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Jadi syarat yang kedua, tidak ada far' mayit. Tidak ada far' mayit. Mayit tidak memiliki keturunan. Kemudian yang ketiga, tidak ada aslun dakar. Tidak ada ayah dan tidak ada kakek. Itu saja. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka saudara atau saudari, seibu mendapatkan sepertiga. Mendapatkan sepertiga. Dia dua orang atau lebih, kemudian tidak ada keturunan mayit, dan tidak ada asal-usul mayit yang laki-laki, yaitu ayah atau apa, kakek. Kalau syarat ini semuanya terpenuhi, tiga, maka saudara, saudari, seibu berhak mendapatkan sepertiga. Nah, kita tutup dengan contoh insyaallah ta'ala, hatta yattadih, sehingga menjadi jelas apa namanya masalah yang ada di hadapan kita. Baik. Sekarang misalnya ada kasus, ya ada masalah, ya seorang mati meninggalkan, ya. Tiga saudara seibu. Tiga saudara seibu. Kemudian ya, dua saudari seibu. Kemudian meninggalkan ibu. Apa? Meninggalkan istri. Ya. Kemudian saudari sekandung. Ya. Kasusnya seperti ini, ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang mati meninggalkan tiga saudara si ibu, dua saudari si ibu, istri dan saudari sekandung. Ya, coba kita selesaikan bersama. Ya. Istri dulu yang muda. Istri berapa di sini? Seperempat. Ya, istri mendapatkan seperempat. Kenapa? Karena mayit tidak memiliki keturunan, anak atau cucu. Ya. Kemudian yang baru kita pelajari adalah saudara seibu atau saudari seibu. Ingat, saudara dan saudari seibu itu tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ini digabungkan saja. Ya. Tiga saudara seibu dan dua saudari seibu, intinya mereka lima saudara-saudari seibu. Lima saudara-saudari seibu. Nah, sudah lima berarti sudah lebih dari berapa? Satu. Ya, karena syaratnya dua atau lebih. Ya. Ya, mereka ini berserikat dalam berapa? Sepertiga. Intinya mereka berserikat dalam sepertiga. Nah, saudari sekandung perempuan satu. Ya. Kemudian tidak ada mu'assib. Mu'asib yakni saudara sekandung tidak ada di sini. Tidak ada mu'asib. Tidak ada keturunan mayit. Tidak ada aslun zakar. Berarti mendapatkan setengah. Dia mendapatkan setengah. Karena dia bersendiri, tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib yakni saudaranya, saudara kandung. Ya. Tidak ada anak-anak mayit. Cucu-cucunya tidak ada juga. Juga tidak ada aslun zakar. Aslun zakar yakni ya, bapak atau kakek. Maka kasusnya kita selesaikan dengan seperti ini. Ya, saudara si ibu yang lima itu semuanya mendapatkan sepertiga. Istri mendapatkan berapa? Seperempat. Saudari sekandung mendapatkan setengah. Naam. Taib. Wabillahi taufik. Seperti ini penyelesaiannya. Kalau kita lihat ada sisa tidak ini? Naam. Taib seandainya harta 12. Ya, saudari sekandung, ya. Atau malah lebih satu, ya. Lebih satu. Lebih satu ya. Ya enggak apa-apa lebih satu, ya. Harta langsung dibagi menjadi 13, itu saja. Otomatis jatah akan turun, berkurang. Jadi semuanya merasakan pengurangan semuanya. Seperti orang pailit, ya. Seperti orang apa? Pailit. Ya. Seperti orang pailit demikian. Ya. Yang tadinya saudara sekandung setengah. Setengah kan 6/12. Kan gitu ya. Sekarang bukan 6/12 lagi. Tapi 6/13. Lebih sedikit. Kurang dikit. Ya. Tapi yang ini juga demikian. Ikut-ikutan berkurang. Nah, ya. Istri tadinya 1/4. Ya. 3/12. 3/12 kan 1/4. Ya. Tapi dalam kasus ini kurangi dikit. Jadi berapa? 3/13. Ya. Ini juga sama. Ya. Ini pailit namanya. Ya. Baik. Dalam? Saudarinya apa? Iya, satu orang. Iya, satu orang. Saudari sekandung ini hanya satu orang. Ini sepertinya perlu diberikan contoh. Ya, semoga suatu saat kita bisa tambahkan ya, sebagai contoh. Nah, tidak pengaruh Pak. Kita mau bagi mana dulu, tidak akan lari jatah itu. Kita menuliskan urutan soal juga tidak masalah ya. Karena nanti akan ketemu juga ya. Ya. Kalau tadi kita berikan istri dulu kan ya. Yang penting urutannya, yang punya bagian tertentu kita berikan dulu, baru asobah. Nah, itu cara urutannya, hanya itu saja. Adapun antara ashabul furud, antara ashabul furud, urutan pembagiannya tidak ada. Nah, ya. Taib. Ya, ini yang penting dihitung semuanya. Ya, nanti baru setelah ketemu, ya, baru kalau ada sisa diberikan kepada asobah. Kalau tidak ada tidak. Ya. Ada pengurangan semua. Ya, dan nanti pada pembahasan perhitungan nanti akan kita dapatkan yang mungkin kasus-kasus yang mungkin terjadi pailit, kasus apa saja. Nanti ada perhitungannya khusus. Ya. Nah, taib, ini harusnya kita belum masuk masalah pailit. Ya, tapi ini terjadi pailit seperti ini namanya. Ya, nanti ada surplus juga, ya kan? Nah, surplus gimana? Namun juga harus ada penyelesaian. Ya. Baik, dengan demikian selesai pembahasan ahli waris yang mendapatkan sepertiga. Intinya, ma'asyiral muslimin, ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga hanya dua orang saja, yaitu ibu. Ya. Kemudian yang kedua, saudara atau saudari apa? Seibu. Ya. Dengan syarat-syaratnya tentunya. Kapan ibu mendapatkan sepertiga? Kalau tidak ada anak atau keturunan mayit. Kemudian yang kedua, tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada sekelompok apa? Ikhwah. Kemudian saudara atau saudari si ibu, kapan mendapatkan sepertiga? Jika mereka dua orang atau lebih. Kemudian dalam kasus tidak ada keturunan mayit. Kemudian dalam kasus tidak ada aslun zakar. Tidak ada aslun zakar, asal-usul mayit yang laki-laki, yaitu ayah atau apa? Kakek. Nah, di situ saudara atau saudari si ibu mendapatkan sepertiga dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi seandainya kasus yang di hadapan kita itu satu orang saudara seibu, satu orang saudari seibu, ya, kan satu-satu. Yang laki-laki satu, yang perempuan juga apa? Satu. Yaitu sudah jadi dua. Ya. Keduanya berserikat menjadi berapa? Berserikat dalam sepertiga. Ya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, ya. Kita cukupkan wallahu a'lam bissawab. Apabila ada pertanyaan, ya tafadhal. Ya. Berarti kita tinggal pembahasan sepernam saja, ya. Sepernam mungkin kita ada dua pertemuan barangkali, ya, atau nah, biar lebih ringan, ya. Nah, itu kalau panjenengan ulang-ulang, ya, antum lihat soal-soalnya, ya. Taib. Nanti kalau sudah selesai pembahasan sepernam, saya sarankan untuk panjenengan baca bab yang terakhir, yaitu bab 21. Bab kasus dan solusi. Ya. Bab kasus dan solusi. Nah, di situ ada contoh-contoh kasus dan penyelesaiannya. Ya, kalau sudah selesai pembahasan sepernam, ya, nanti panjenengan bisa baca. Sekarang pun mungkin juga bisa dibaca mulai, ya kan. Itu hanya murojaah. Kalau ada kasus seperti ini, bagaimana penyelesaiannya, ya. Baik, hanya saja belum sampai pada perhitungan tentunya. Nah, kalau sudah perhitungan kita harus masuk bab hisab. Bab hisab. Baik. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita cukupkan. Fadhil. Ya. Ya. Enggak, tadi yang saya katakan, tadi ada pertanyaan bagus ini, ya, tadi ada pertanyaan, ya, untuk kasus yang tadi baru kita selesaikan, yakni saudara seibu dan saudari seibu, mereka berserikat dalam sepertiga. Apakah nanti pembagiannya laki-laki itu dua kali apa wanita? Jawabannya tidak, mereka mendapatkan pembagian rata, ya, dibagi rata. Itu yang saya maksud tadi. Untuk saudara dan saudari seibu tidak dibedakan antara laki-laki dan apa? Perempuan. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kalau hartanya misalnya ternyata 4 bagian itu 4 juta, ya, tinggal 4 juta dibagi 5. Rata sudah. 4 juta dibagi 5 orang ini tanpa membedakan laki-laki dan apa? Perempuan. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Jadi masing-masing dapat 800 ribu, ya, 800 ribuan, sama, tidak membedakan laki dan perempuan. Berbeda dengan saudara sekandung, saudari sekandung, ya, kemudian saudara seayah dan saudari apa? Seayah. Demikian juga anak laki-laki dan cucu apa? Laki-laki, anak perempuan juga cucu apa? Perempuan. Ini empat golongan yang, ya, berlaku, ya. Laki-laki dua kali apa? Perempuan. Dalam pembagian berserikat. Ya. Itu anak, cucu, saudara sekandung, dan saudara apa? Ya, seayah. Ya. Dan mereka yang semuanya berhak mendapatkan 2/3 itu harta. Namanya. Baik, saudari sekandung, saudari seayah, kemudian apa namanya? Anak perempuan dan cucu perempuan. Adapun saudara seibu, saudari seibu, tidak dibedakan antara keduanya. Nah, taib, jika tidak ada kita cukupkan ikhwatul kiram. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan faedah kepada kita semuanya. Sekali lagi, maksud kita adalah mengingatkan kaum muslimin untuk kembali mengamalkan apa namanya hukum waris, ya, Islam, ya, dan ini setidaknya manfaat yang sangat besar, ya, walaupun mungkin kita tidak bisa menguasai secara penuh, tetapi setidaknya kita menjadi bagian dari kaum muslimin yang berusaha untuk menghidupkan sunnah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya.